selalu di sini meniti bayanganku terbakar keadaanku mencintaimu tanpa mampu memiliki kau yang terindah mengisi aku di sendiriku seperti seperti tinta biru yang takkan terhapus di hatiku. Yang takkan terhapus di hati.